لا أقسم بهذا البلد. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. وأنت حل بهذا البلد. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. ووالد وما ولد. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? يقول أهلكت مالا لبدا. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. أيحسب أن لم يره أحد. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Wa lisanan wa syafatain. Dan lidah dan sepasang bibir. Wa hadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. يتيما ذا مقربة. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. أو مسكينا ذا متربة. Atau orang miskin yang sangat fakir. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. أولئك أصحاب الميمنة. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.